Mitra Bisnis, setelah tahun lalu Bank Indonesia menaikkan batas minimal uang muka kredit pemilikan rumah, KPR, jadi 30% dari harga rumah, saat ini batas minimal itu sedang dikaji untuk kembali dinaikkan. Alasannya, KPR untuk hunian di atas tipe 70 meter persegi tetap kencang meski ada aturan DP minimal itu. Bank Indonesia mengklaim, kebijakan minimal uang muka KPR itu dilakukan untuk meredam spekulasi dan potensi bubble bisnis properti tanah air yang menurut praktisi, potensi bubble di Indonesia masih kecil jika dibandingkan negara maju seperti Singapura dan Amerika. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Pakuwon Group, Stefanus Ridwan. Pak Stefanus, apa komentar Anda soal ini? Saya kira itu memberatkan kita semua. Jadi menurut saya kan 30% aja kemarin itu juga sudah mengakibatkan banyak penurunan ya daripada calon-calon pembeli, saya agak menahan diri gitu kan. Nah sekarang kalau lebih dari 30% saya kira kenapa ekonomi Indonesia yang sedang membaik kan properti baik artinya apa? Artinya bukan hanya pengembang aja tapi kan juga kontraktor ya kan semuanya dan masa perumahan di Indonesia kan masalah yang tidak mudah. Harga tanah sekarang menggila sekali, terutama di kota-kota besar kan. Naiknya luar biasa. Dalam setahun itu bisa naik sampai 2-3 kali lipat. Nah, saya kira pemecahannya adalah rumah susun kan. Nah, kalau sekarang naikin lagi, artinya kan daya beli kan berkurang. Apalagi kan sekarang ini bahan bakar akan naik, semuanya akan naik. Jadi saya kira perlu ada pertimbangan yang lebih matang lah menurut saya. Saya kira Indonesia dari bubble jauh banget ya. Kalau kita lihat memang kelas menengah ini yang income-nya bertambah banyak. Jadi saya kira dengan kenaikan itu akan mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Lalu kalau pengaturan tentang KPR yang ideal menurut Bapak seperti apa sebenarnya? Atau sebaiknya diserahkan saja kepada mekanisme pasar? Saya setuju sekarang pada mekanisme pasar saja, sebab pasar kita kan kita lihat di sini sekarang ini kan bagusnya bukan sebab dibuat-buat bagus, tapi memang benar-benar bagus kan. Jadi saya kira dan kebutuhan rumah itu kebutuhan yang sekarang ini kebutuhan yang benar-benar diperlukan, sebab apartemen misalnya itu kan orang membeli apartemen sekarang itu bukan sebab untuk spekulasi saya kira ya. Lebih banyak yang memang diperlukan sebab anak-anak kita yang belajar dari luar negeri waktu pulang ke Indonesia. Indonesia, itu juga dia maunya tinggalnya di apartemen, bukan di rumah-rumah landing house ya. Lebih repot untuk mereka, sebab mereka di luar negeri biasa di apartemen. Jadi saya kira ini yang kita mesti lihat juga dan kita meng-encourage orang kan naik ke atas sebab tanah di kota-kota kan udah makin susah ya. Lalu terakhir Pak, apa yang harus diperhatikan pemerintah saat ini terkait pengaturan bisnis properti? Saya kira pemerintah sekarang mau saya bilang yang mesti diperhatikan adalah infrastruktur dan infrastruktur Indonesia luar biasa jeleknya kan. Saya kira konsentrasi ke sana gitu loh, biar ya swasta juga berkonsentrasi dengan pembangunan. Sehingga kalau kita lihat Malaysia dari tahun 2004 udah nggak ada tuh rumah kumuh itu, rumah-rumah yang landing house sudah dikit sekali. Hampir semuanya bertingkat kan, itu 2004. 2013 kita lihat dong rumah-rumah yang masih tidak layak huni itu banyak banget ya. Saya kira ini juga kita bisa ambil manfaat dengan ya kan pengembang membangun rumah-rumah misalnya apartemen yang kelas menengah ke atas, tapi kan mereka juga ada kewajiban kan untuk membangun rumah-rumah untuk orang-orang yang tidak punya. Saya kira itu kan ada saling isi, ada balance di situ ya. Jadi kalau menurut saya, kalau dibatasi ya, rumah untuk rakyat kan makin terbatas juga gitu loh. Saya kira pemerintah perlu mengkaji secara mendalam gitu. Jangan sedikit-sedikit putusannya belum apa-apa, sudah di wawasan itu sudah dikeluarkan, tapi kemudian tidak jadi, ini itu. Jadi akhirnya kepercayaan pengusaha ke pemerintah juga jadi susah ya. Lihat kalau sudah, oh ini sedang maju-majunya, kenapa? Loh, kesempatan ini kan tidak akan terulang di tahun-tahun yang akan datang gitu. Demikian Direktur Pakuwon Group, Stefanus Ridwan. Saya Wendy Lim.